Apa hukum menerima pemberian dari orang yang kerjanya di bank konvensional? Kalau dia bekerja di bank yang mengandung riba di dalamnya, bermuamalah dengan riba, itu namanya orang yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya bercampur. Ada harta yang halal dan ada yang haram. Sebab di bank konvensional itu ada yang riba dan ada yang selain riba. Kaidah pada orang yang memiliki penghasilan bercampur, al-ithmu alal mubashir, dosa ditanggung langsung, dosa ditanggung oleh pelaku secara langsung. Iya. Adapun yang menerima dari si pelaku, itu tidak ada dosa terhadapnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka bertransaksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Padahal orang-orang Yahudi itu disebut di dalam Al-Quran makan riba. Disebut memakan riba. Tapi Nabi dan para sahabat ada hubungan dengan mereka dari sisi bisnis, dari sisi hubungan jual beli. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan baju besi beliau itu digadaikan ke orang Yahudi dengan harga 30 sok gandum. Dan juga telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pemberian dari seorang perempuan Yahudia daging kambing yang diracuni. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur itu enggak ada masalah. Kecuali kalau harta orang itu jelas dari perkara yang haram pada zatnya. Misalnya dia merampok harta orang, itu harta rampokan, bukan harta dia. Ini enggak boleh untuk diterima. Dan semisal dengan itu.